Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Khanafitina azzakumullah. Kita sekarang akan membahas lebih lanjut tentang manhajut tamyi', wajah baru dari manhajul muwazanah. Manhaj baru, wajah baru dari manhaj Hasan al-Banna. Nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Seperti yang diuraikan sebelumnya, manhaj tamyi' muaranya pada manhaj Ikhwanul Muslimin. Dilanjutkan pada manhaj sururiyah yang muwazanah, atau yang diistilahkan dengan asriyatul muwajahah. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang mereka buat, yang membuat manhaj menjadi lembek, tidak tegas seperti yang dicontohkan salafun saleh. Barakallahu fikum. Tokoh-tokoh mereka disebutkan tadi, Adnan Arqur, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, kemudian yang mengumpulkan mereka semua adalah Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi, diikuti oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan ling-lingnya. Di Indonesia ini adalah orang-orang yang biasa mengundang mereka untuk acara-acara daurah, yaitu ling-nya Rojak Rojaiyin, baik radionya, channel televisinya, ataupun yang lain-lainnya dari ling-ling mereka yang di Indonesia Raya ini. Mereka adalah Halabiyun Ruhailiyun. Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan orang-orang Roja atau Rojaiyun, Rojaiyin. Tayib, dikarenakan mendapatkan ilmu langsung dari tokoh-tokoh tamyi internasional, sehingga mereka menjadi corong mumayyi'ah di Indonesia ini. Dan secara fakta sejarah di Indonesia ini, orang-orang Roja, pembesar-pembesar mereka, dai-dai tua mereka adalah mantan-mantan sururiyin. Para fitnah sururiyah di Indonesia ini, barakallahu fikum. Tayyib. At-tamyi', barakallahu fikum, diambil dari kata-kata ma'a. Ma'a wa tamayya'a wa ma'a. Dari kata-kata ma'a as-sa'il. Cairan itu mumayyi. Sa'il, benda cair itu ma' ay jara ala wajhil ardi. Mengalir di atas permukaan bumi. Kayak air, darah dan semisalnya. Dikatakan air itu ma'a. Maknanya itu air mengalir di atas permukaan bumi. Juga diambil dari kata-kata ma'a al-jamid. Benda padat itu mumayyi. Benda padat kayak minyak samin, kayak emas, kayak perak. Maka mengandung makna dhaba wa asbaha sa'ila. Benda padat tadi meleleh dan menjadi cair. Tadinya keras, meleleh jadi cair. Tadinya padat, leleh menjadi cair. Barakallahu fikum. Ini secara makna bahasanya. Dari situlah diambil kata-kata tamayyu' tamyi'. Tayyib, menjadikan sebuah manhaj, sebuah prinsip yang tegas menjadi leleh cair. Tidak ada ketegasan padanya. Barakallahu fikum. Istilah ini, khonatina azzakumullah, secara penggunaannya memang tidak ada di lafad-lafadnya salafun salih. Namun lafad ini dimasyhurkan oleh para ulama besar pada masa ini untuk menggambarkan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin, adanya fenomena manhaj yang melembekkan prinsip-prinsip salafiyah. Dikasih nama manhajut tamyi', manhajut tamayyu'. Wajah baru daripada ikhwanul muslimin, sururiyah, kutbiyah, dan yang bersama dengan mereka. Yang memasyhurkannya seperti Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Allama Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Allama Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullah ta'ala jami'an. Mereka menggunakan istilah-istilah ini. Sehingga ini istilah dipakai. Sebab digunakan oleh para ulama kita untuk mengidentifikasi sebuah manhaj yang menyimpang. Sebuah pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dari istikhdamatuhum wa isti'malatuhum, dari penggunaan para ulama untuk kalimat-kalimat tamyi, tamayyu, mumayyi'ah, di sana ada beberapa bentuk mazahir at-tamayyu. Ini yang teman-teman harusnya baik-baik. Bentuk-bentuk manhaj tamyi, bentuk-bentuk sikap tamayyu. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah adamu tahdhir min ahli al-bid'ah wa adamu naqdihim bil hujjati wad dalil wal burhan wa ramyu man yaf'alu dhalika fi tashaddud. Di antara makna tamyi, bentuk tamyi, tamyi ialah tidak mentahdhir umat dari ahli al-bid'ah, tidak mengkritik mereka dengan hujjah dan dalil, bahkan menuduh orang-orang yang berbuat seperti itu dengan tasyadud, orang yang keras, orang yang kaku. Ada tamayyu. Barakallahu fikum. Ini ada pada mereka semua. Untuk di Indonesia ini terlalu banyak kalimat-kalimat sumbang muncul dari mereka. Mumayyi'in yang anti tahdir banyak, yang anti pembahasan-pembahasan ilmiah tentang akidah, tentang manhajiyah banyak, menuduh ahlus sunnah salafiyin yang membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada sebagai ghulatu tahdhir, orang-orang ekstrim dalam perkara tahdhir, mutasyaddidin, dikatakan orang yang kaku, orang yang keras, sangat banyak. Dari kalangan ikhwal muslimin, dari kalangan sururiyin, dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, rojaiyin. Bahkan dari kalangan mutalawinin. Ada pada mereka poin satu ini. Itu semua namanya tamayyu, namanya tamyi. Tidak mau mentahdir orang yang jelas sebagai ahlul bid'ah. Tidak mau mengkritik dengan hujjah dan dalil orang-orang yang jelas-jelasan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, justru menuduh orang-orang yang berbuat demikian sebagai mutasyaddid. Ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kaset beliau yang berjudul Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawa'idus. Yang kedua, dari bentuk manhaj tamyi', tarqiqu qawaidil Islam wa usulih fi ta'amuli ma'al mukhalif wa tahwinuha bal wa muharabatuha wa wasfuha bisyiddati wal ghulu. Melembekkan melembekkan kaidah-kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, diremehkan, direndahkan, bahkan diperangi, dimusuhi, bahkan disifati dengan manhaj ghulu dan syiddah. Na'udzubillah. Sikap tegas hajir mubtadi, sikap tahdir, sikap rudud, diremehkan, direndahkan, dihinakan, diperangi, bahkan disifati dengan sifat ghulu dan syiddah. Ini ada pada semua mumayyiz dari orang-orang yang disebutkan di atas, barakallahu fikum. Ini juga disebutkan adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah pada kaset yang berjudul Hal Al-Jarh wa Ta'dil Khasun Dirwatil Hadith, di situ. Yang ketiga, yang termasuk manhajut tamyiz, wad'ul qawaid wal usul allati tamna'ul kalam fi ahlil bid'ah wa tahdhir minhum aw tahudduhu wa tudayyiquhu bighairi hududish syara', meletakkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang menghalangi kita untuk berbicara tentang ahlul bid'ah, menghalangi kita untuk mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah, atau membuat batasan-batasan, mempersempit batasan-batasannya dengan tanpa batasan syar'i. Seperti yang saya sebutkan tadi, dibikin syarat-syarat yang begitu ketat, ketentuan yang begitu ketat, sehingga sulit bagi ahlu sunnah untuk menerapkan prinsip tahdir, sulit bagi ahlu sunnah membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ini yang paling banyak dilakukan oleh Ibrahim Nuhaili, Al-Halabi, dan tokoh-tokoh mereka, membuat kaidah-kaidah tadi. Hada tamyiz. Yang keempat, yang termasuk manhaj tamyiz ialah adamut tafriq bainal jama'ati wal manahij wa tashihu tariq ahli bid'ah wa nisbatuha lis-sunnah wal qawlu bi annahum kulluhum ikhwanuh bila tamyiz. Tidak membedakan antara jamaah-jamaah yang ada, manhaj-manhaj yang ada, semua dianggap sama. Bahkan membenarkan tariqah-tariqahnya ahlul bid'ah, menisbatkannya kepada sunnah, dan menyatakan mereka semua adalah saudara dia dengan tanpa diklasifikasi. Ucapan yang mengatakan bahwasanya yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang namanya Hizbut Tahrir, yang namanya Jamaah Tabligh, yang namanya Ormas A, Ormas B, Salafi dan yang lain-lainnya, semuanya sama. Semua adalah Muslimin, saudara kita semua. Ada tamyiz. Bahkan dari kalangan Ikhwanul Muslimin mengatakan Rafidhah, teman kita, Sufiyah, teman kita, Yahudi, sahabat kita. Hada tamyiz. Di saat yang sama menuduh ahlu sunnah dan sunnah sebagai musuh dakwah, memecah belah ummah, orang yang kaku, orang yang keras, orang yang ekstrim, orang yang gulu, suka tahdir, suka tabdi, ila akhir. Hada tamyiz. Itu dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam kaset beliau Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawaidu. Ini mereka. Dari sinilah mereka merangkul semuanya. Dakwah harus merangkul, dirangkul semuanya kecuali Ahlus Sunnah. Enggak dirangkul sama mereka. Yang dirangkul siapa ya kawan? Jangan lupa. Yang dirangkul yang ada kemaslahatan bagi mereka. Kalau maslahatnya dengan Rafidhah, dirangkul. Maslahatnya dengan Sufiyah, diziarahi. Tokoh-tokohnya, dirangkul. Kalau kemaslahatannya dengan kaum Khawarij, dirangkul. Aksinya, dibela, didukung, dikasih fatwa, boleh ngasih air mineral, nasi bungkus, dan yang lain-lainnya. Minimal Khilafiyah. Hada tamyiz. Hada tamyiz. Fallahu musta'an. Yang kelima, Yang termasuk manhaj tamyi ialah adamu tabdi'il ashas alladzina urifu bil bid'ah wa hakalahumul a'immatu bidzalik. Tidak mau menfonis mubtadi', orang-orang yang dikenal bid'ahnya dan sudah dihukumi oleh para ulama kibar sebagai mubtadi'. Tidak mau dia mengatakan mubtadi'. Tidak mau. Fulan, wow, beh, penyimpangannya dikatakan hadza mubtadi' umbal. Lah ya akhi, dia seorang da'i kabir, seorang sosok mujahid, Sayyid Qutb. Oh, dia seorang pembaharu, reformis Islam, Hasan Turabi. Padahal tokoh-tokoh penyimpangan semua. Yang baru-baru, yang sok ngerti ilmu, sok ngerti masalah dari kalangan yang baru-baru ngaji. Kok langsung gitu ya? Dikit-dikit mubtadi', hizbi. Masa enggak dikasih nasihat dulu? Masa enggak dikasih hujah dulu? Masa enggak dikasih munakosah dulu? Masa langsung asal mubtadi', asal hizbi? Le, Anda pahlawan kesiangan. Para ulama sudah berbicara. Orang-orang yang disebutkan tadi dinyatakan orang yang sesat oleh para ulama, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, sudah dipukul vonis palunya. Maka kaum muslimin harus mengikuti para ulamanya. Al-barakatu ma'akabirikum. Ketika diterangkan, oh, enggak bisa begitu ya, akhi. Hadza mumayyi. Hadza mumayyi. Ya harus proses dulu lah, nasihati dulu, telepon dulu, majelis dulu, itu gimana kek. Loh. Sudah difonis oleh para ulama kibar sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang menyimpang, mubtadi', hizbi. Selesai urusan. Ketika ada yang tidak menfonis mereka sebagaimana kalamnya para ulama, hadza mumayyi. Allahul musta'an. Jadi disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam rekaman suara tentang syubhat haula taqsimis salafiyyin ila mutasyaddidin wa mutasahilin wa mu'tadilin. Barakallahu fikum. Hadza mumayyi. Yang ketujuh, yang keenam, yang juga termasuk manhajut tamyi ialah zubanuhum fi ahli bid'ah wa zubanul muslim fil kufar hatta la yu'raf wa la yatamayyaz. Meleleh, mencair, membaurnya mereka di tengah-tengah ahli bid'ah, membaurnya seorang muslim di tengah-tengah orang-orang kafir. Sampai tidak dikenal lagi ini sunni atau bukan, ini muslim atau bukan. Hadza mumayyi. Ini jelas dari kata-kata zuban tadi itu. Paham ya? Yang dulunya masya Allah semangat dalam mengamalkan sunnah, sekarang meninggalkan atribut sunnah. Dulunya lebat jenggotnya masya Allah, sekarang dirapikan sedikit, tinggal enggak sampai segenggam, sebelum segenggam. Masalah dakwah ya akhi, takliful qulub. Masya Allah. Yang dulunya masya Allah menggunakan thawb, jubah sunnah, dilepas jubahnya. Kemana-mana pakai semi-semi pantolon, pakai hem biasa, tidak pakai kolan suwa, sana kemari, kaos, celana jaket, tas, tangkong, kayak gitu. Sudah meleleh di tengah-tengah awamun nas. Allahul musta'an. Hadza mumayyi. Apalagi kemudian mencela, menghina pakaian-pakaian sunnah, menghina orang-orang yang masih berpegang teguh dengan pakaian-pakaian sunnah. Allahul musta'an. Hadza mumayyi. Ini beberapa model-model makna tamyi yang disebutkan oleh para ulama dalam penggunaan istilah-istilah mereka. Semuanya berkaitan dengan bab muamalah, terkait dengan masalah al-wala wal-bara, terkait dengan pensikapan terhadap bid'ah, penyimpangan dan para pelakunya. Yang semestinya tegas beda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, melembek, meleleh, cair, tidak punya ketegasan para pelaku. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini beberapa bentuk yang namanya manhajut tamyi'. Dari manhaj ini manhaj ikhwanul muslimin, manhajul muwazanah, lalu terkena manhaj tamyi', terjadi pada mereka beragam tasahulat. Tahu tasahulat? Bermudah-mudah meremehkan perkara yang menyimpang, meremehkan perkara yang dosa. Tasahulat. Kita bisa mengklasifikasi, menyebutkannya. Satu, tasahulat fil umuri da'awiyah. Bermudah-mudah dalam urusan dakwah. Mereka bisa, barakallahu fikum, siap untuk berta'awun. Ya, berta'awun dengan siapa saja dari kalangan hizbiyyin selama sesuai dengan kemaslahatan mereka. Bisa. Ketika ada sebuah aksi yang mereka pandang selaras dengan pandangan mereka, atau katanya ada fatwa dari sebagian syekh mereka, walaupun yang menjalankan aksi tadi seseorang yang dikenal berpemahaman khawarij, ikut labas. Ya kalau enggak langsung terjun, paling tidak ngasih es, ngasih air mineral, ngasih nasi bungkus, mendoakan supaya mereka semuanya lancar urusannya. Minimalnya jangan disalahkan perkara khilafiyah. Tasahul. Yang namanya pembahasan aksi mubaharah yang disepakati ulama sunnah, tindakan yang haram, bukan amalnya kaum muslimin, tasyabbuh dengan kufar. Mereka mengatakan masalah ijtihadiyah. Ada syekh fulan wa fulan wa fulan yang mengatakan boleh. Syekh siapa itu? Apakah dia Syekh Saleh Fauzan yang selama ini mereka pegangi? La, Syekh Saleh Fauzan mengatakan haram, tasyabbuh bil kuffar, bukan amalnya kaum muslimin. Siapa syekh yang mereka maksud? Apakah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yang selama ini mereka bertamengkan dengan beliau? Jawabannya bukan. Syekh Abdul Muhsin mengatakan haram, mudhaharah tidak boleh, walaupun damai, walaupun tidak anarkis. Serahkan urusan kepada penguasa yang lebih tinggi daripada dia. Bahkan guru spiritual mereka, Ali Al-Halabi, mengatakan haram juga, tapi tidak diikuti. Syekh siapa ini maksud? Fulan, wa fulan, wa alan. Tidak dikenal. Itu namanya qaulun syadz, pendapat yang ganjil ya akhi. Ada seorang doktor. Doktor siapa ini? Doktor Abdullah bin Umar Ad-Dumayji. Hadza khariji. Seseorang yang membolehkan memberontak penguasa. Boleh bagi dia. Apalagi semata-mata demo. Itu bukan pendapat yang dibenarkan para ulama. Itu pendapatnya kaum khawarij. Dan dia punya pemahaman khawarij. Khilaf. Dari mana khilafnya? Tasahulat dalam perkara dakwah. Mereka dalam perkara dakwah masuk ke semua wasilah-wasilah dakwah dengan tanpa ada upaya tasfiyah, pembersihan. Masuk ke channel-channel awalnya televisi sendiri. Lalu masuk ke televisi nasional. Bikin acara, kemudian ada hostnya, ada tamu undangannya. Lagi apa perempuan? Lagi apa perempuan? Perempuan. Naudzubillah min dzalik. Bercadar apa enggak? Cantik apa enggak? Tasahulat dan keradaan. Masuk ke acara televisi nasional. Ceramah. Di belakangnya ada background semacam film apa begitu. Dengan musik. Ya akhi, baru permulaan. Baru permulaan ya akhi. Esen permulaannya kan. Sebuah dakwah ketika dicampuri dengan mukhalafah syar'iyah, musik dan semisalnya, tidak bakal barokah. Perkara haram diremehkan. Akhirnya perkara seperti ini aja kok diributkan. Na'udzubillah min dzalik. Tasahulah dalam perkara dakwah. Acara-acara dakwah mereka selalu difoto. Dan yang menggelikan, yang mengenaskan, yang difoto besi. Ibu-ibu, mbak-mbak yang pakai cadar, yang enggak pakai cadar, selfie dan segala macamnya. Itu semua thariqah ikhwaniyah. Bukan thariqah salafiyah. Tasahulatan kerajaan Allah. Dakwah dengan membuat acara-acara muflen di hotel bintang 5, bayar sekian, nanti ada acara taklimnya, berbekuinya, kambing gulingnya dan yang lain-lainnya. Ini thariqatul ikhwan, thariqah ikhwanul muslimin dalam perkara dakwah. Tasahulatan perkara dakwah ikhwan. Itu imbas, imbasnya itu jelek semua, enggak ada yang bagus. Intinya dikarenakan manhaj tamyiz yang ada pada mereka. Muncul tasahulat dalam perkara dakwah. Terus demikian. Allahu musta'an. Yang kedua, muncul tasahulat fil muamalah ma'al mukhalifin. Bermudah-mudah dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang. Yang semestinya ditinggalkan, dijauhi, jangan dipuji, jangan disanjung. Dakwahnya dia jelas, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, mereka bukan. Tasahulat. Foto selfie bersama Dr. Firanda dengan tokoh HTI. Tokoh HTI, siapa namanya? Dikasih caption, indahnya persatuan. Persatuan apa yang Anda maksud? Yang namanya persatuan di atas sunnah, di atas al-haq, bukan persatuan dengan merangkul hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu tamyi, melembekkan prinsip. Dengan tindakan Anda ini, maka anak buah Anda tidak akan pernah meyakini mereka hizbiyyin. Hizbut Tahrir, saudara kami, bukan hizbiyyin. Padahal mereka adalah neo-mu'tazilah. Yang satunya lagi, selfie lagi dengan tokoh IM di Indonesia ini. Selfie lagi dengan tokoh jamaah tabligh. Selfie lagi dengan nyonya dan tokoh jamaah tabligh dengan nyonya juga. Memalukan, memilukan, mengenaskan. Itu semuanya tasahulat. Bermudah-mudah dalam bermuamalah dengan hizbiyyin. Jangan dianggap 11-12 dengan salafiyin ya ikhwan. Jauh dari salafiyah. Sejauh Jakarta, Surabaya. Kalau tidak mau langit sama bumi. Jauh itu. Itu bukan dari salaf sedikit pun. Mereka 11-12 dengan ikhwanul muslimin. Bahkan IM3. Tasahulat pada mereka ya. Terkait tasahulat dalam berpakaian, tasahulat dalam berinteraksi, ikhwan, akhwat, tidak ada rasa malu, tidak ada yang namanya penghalang yang jelas antara mereka. Biasa ustadznya langsung ceramah di hadapan ummahat wa akhwat dengan tanpa hijab, interaksi langsung, bahkan alaikum, interaksi dengan Facebooknya, bahkan pacaran, bahkan na'udzubillah min dzalik terjadi perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan fitnah, tapi ini fakta. Ini bukan pelampiasan emosi, tapi menjelaskan penyimpangan saat malam. Tasahula itu imbas dari manhaj Hasan al-Banna, diteruskan manhaj sururiyah muwazanah, diteruskan manhajnya Ibrahim Ruhaili menggugurkan prinsip hajar, manhaj taklif yang keblinger, dilanjutkan dengan manhaj tamyi yang dibahas tadi ini. Ini semuanya penyimpangan yang sangat jauh. Berbeda dengan tariqahnya para anbiya wal mursalin, tariqahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqah salafiyah, bahkan tariqah ulama sunnah di zaman sekarang ini. Kalau seandainya mereka mau jujur, jujur mereka menjelaskan, menunjukkan dengan bukti-bukti yang ada kepada para masyaikh yang ada ini, yakin, sejuta yakin akan diingkari sama mereka. Tunjukkan kepada Syekh Abdul Muthalib Abad, yakin diingkari. Sampai kepada Syekh Saleh Fauzan, yakin diingkari. Tapi mereka sebagaimana hizbiyin yang terdahulu, Mereka yuzhiruna mahasina ma'indahum wa yubtiluna masawi'a ma'indahum. Kalau ketemu dengan para masyayikh, menampilkan yang indah-indah, yang bagus-bagus yang ada pada mereka, menyembunyikan yang jelek-jelek yang ada pada mereka. Tasahul dalam perkara talaqqi ilmu, bermudah-mudah dalam perkara menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Mereka punya kaidah, tidak apa-apa, tidak boleh melarang-melarang orang belajar, itu tidak boleh. Tidak apa-apa, belajar dari siapapun tidak apa-apa. Yang penting ambil baiknya, tinggalkan yang buruk. Tidak apa-apa, hatta sama setan, Rasul mengizinkan. Boleh, yang penting ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Tapi ketika talib sama Ahlussunnah sama Salafin, jangan, itu ekstrim. Jangan, itu ghulatu tahzir, jamaah tahzir, hati-hati dari mereka. Allahul musta'an. Yang enggak sesuai dengan maslahat mereka. Ketika ada yang taklim kepada orang-orang khawarij, labas. Allah ada yang mengatakan begitu dari mereka. Enggak ada masalah. Tapi kebanyakannya, oh jangan. Mau taklim kepada orang-orang sufiyah, jangan. Ahlul bid'ah itu. Katanya jangan tahdziran. Katanya takliful qulub. Waktunya untuk merangkul. Kok tiba-tiba mengatakan mereka ahlul bid'ah? Ya apa sih? Sekali lagi, itu semua dikatakan tidak ada maslahat pada mereka. Sehingga diizinkan taklim ke siapapun yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Umayyah. Muncul tasahulat pada mereka. Dan terus nanti anda akan saksikan. Ini bukan dukun ya, Ikhwan ya. Tapi yang namanya sebuah penyimpangan gampang diprediksi. Akan bermunculan tindakan-tindakan yang ada pada mereka semakin lama, bukan semakin baik, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Orang yang punya ilmu, yang memandangnya dengan pandangan ilmu, ngelus dada. Kemana ya ilmunya mereka selama ini? Ini doktor Jami'ah Islamiyah, yang ini magister Jami'ah Islamiyah, ini yang LC Jami'ah Islamiyah, yang ini jebolan Ma'rib Abul Hasan Al-Ma'rifi 10 tahun, 11 tahun. Yang ini, pada kemana ilmunya ya? Allahu musta'an. Ilmunya hilang. Yang namanya Al-Bida'um Wal-Inhirafat Tubalidul Adhan. Yang namanya penyimpangan, yang namanya bid'ah, membuat bodoh pikiran. Ilmunya jadi hilang. Allahu musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tayyib. Dikarenakan manhaj ini, ini namanya efek ya, dikarenakan manhaj ini, maka mereka membuat yang namanya kaidah-kaidah, usul, prinsip-prinsip yang digunakan untuk mementahkan bantahan-bantahan para ulama dan untuk mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini yang paling banyak. Saya sebutkan sebagian di antaranya supaya tergambar pada antum bagaimana yang ada pada kaum. Barakallahu fikum. Pertama kali dari manhajut tamyi ini, barakallahu fikum, kaidah yang mereka munculkan seperti yang saya sebutkan di atas adalah kaidahnya Muhammad Rashid Ridha yang dimasyhurkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna. Kaidah nata'awan fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita saling berta'awan, membantu dalam perkara yang disepakati dan saling memberikan udzur dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Makna yang mereka inginkan adalah kita semuanya bersaudara, semuanya muslimin, tidak usah ribut, ini sufi, ini salafi, ini jamaah tabligh, ini sururi, ini ikhwani, ini asy'ari, ini semuanya telah sama, dirangkul semuanya. Ini muaranya. Dari kaidah ini yang tadi saya sebutkan ya, muncul modifikasinya. Dimunculkan oleh Adnan Ar-Ur, disusul oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi yang menyatakan kaidah nusahih wala nujarrih. Ini kaidah Ar-Uriyah. Abul Hasan mengatakan nusahih wala nuhaddim. Ini namanya kaidah ma'rifiyah. Kita membenarkan. Kita enggak mengkritik. Kita hanya membenarkan. Kita enggak menghancurkan orang. Masya Allah. Lafadznya indah. Tetapi ketika dipraktekkan sangat mengerikan dampaknya. Ini kaidah mereka gunakan untuk memayungi Sayyid Qutb. Untuk membela hizbiyin. Orang-orang yang menyimpang. Kita benarkan saja. Tidak boleh kamu tahzir. Tidak boleh kamu vonis mereka sebagai mubtadi. Bahasanya tidak boleh kamu hancurkan mereka. Tidak boleh kamu kritik mereka. Nasihati saja. Luruskan, benarkan, selesai. Tidak boleh tahzir, tidak boleh jarah, tidak boleh hadum, tidak boleh menfonis. Masya Allah. Ini kaidah. Ketika diterapkan barakallahu fikum, akan menghancurkan, meruntuhkan semua ayat, semua hadis, dan semua keterangan salafun salih di buku-buku akidah, di buku-buku rawi-rawi hadis. Meruntuhkan semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang sikap kepada orang-orang yang menyimpang, baik orang kafir atau munafik atau ashabul ahwa'i wal bid'ah. Semua akan hancur. Kaidah ini kalau kamu terapkan akan meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, meruntuhkan prinsip al-wala wal bara, akan meruntuhkan sikap dan manhaj salaf hajur mubtadi. Semua akan hancur. Ini kaidah kalau kamu terapkan, maka tidak ada orang yang menyimpang satupun di muka bumi ini. Dikarenakan ya salah, betulkan saja. Sayyid Qutb punya pemahaman wahdatul wujud. Ya salah, kamu katakan salah saja, benarkan. Tapi tidak boleh kamu katakan ini orang yang sesat. Itu namanya jarah, itu namanya tahzir, itu namanya hadum, kata mereka. Menghancurkan orang. Bahasanya sekarang, pembunuhan karakter, kata mereka. Allahul Musta'an. Meruntuhkan semua yang ada. Ya. Ashabul ahwa'ul bidah dibela di saat yang sama. Kalian ini hulu. Melampaui batas. Membunuh karakter orang. Yang hak disikat, yang batil diayomi. Terus yang betul bagaimana? Yang betul ahlu sunnah wal jamaah memperinci tergantung kesalahannya masing-masing. Mereka mengatakan nusahih ma yahtaju ila tashih, wa nujarrih wa nuhadzir ma yahtaju ila jarhin wa tahzir, wa nahdim ma yahtaju ila hadm. Tergantung kesalahannya masing-masing. Kalau kesalahannya biasa, bukan perkara yang prinsip, bukan perkara akidah, bukan perkara manhajiyah, dibenarkan, diluruskan, dinasihati, diingatkan. Tidak boleh ada vonis mubtadi atau hizbina boleh. Tapi kalau kesalahannya penyimpangan, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, penyimpangan prinsip, dinasihati, tidak menerima, ngeyel, dan segala macamnya, mungkin akan dijarah, akan ditahzir. Tapi kalau dia sudah betul-betul sangat fatal penyimpangannya, pemahaman pluralisme, wahdatul adyan, sinkretisme agama, wahdatul wujud, mencela para anbiya wal mursalin, mencela para sahabat, mentaatul sifatnya Allah, dihadum. Ya difonis bagi mubtadi umbal, bahkan mungkin difonis kafir sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang menfonisnya para ulama. Kita hanya mengikuti keterangan para ulama. Tergantung. Itu penerapan al-wala wal-bara sesuai dengan porsinya. Faham ya ikhwan? Kalau mereka, enggak, kita hanya betulkan saja. Jangan kamu tahzir, jangan kamu jarah, jangan kamu vonis. Itu untuk orang yang mereka payungi. Tapi terkait dengan kita, disikat atau tidak. Ditahzir, dijarah, dihadam. Hadza huwa. Kaidah yang untuk mereka saja. Sallallahu musta'an. Dan hanya untuk kemaslahatan mereka saja. Kenyataannya ketika enggak sesuai dengan maslahatnya mereka, ditahzir, dihajar, dihadam. Rafidah. Mereka tidak suka Rafidah. Ada Rafidah kufar. Tapi tidak ada yang selantang kita kalau bicara. Oh, Rafidah salah itu. Rafidah itu sesat. Gitu. Tidak ada. Hah? Yang ini dihajar sama mereka. Itu namanya hawa nafsu. Ini dari kalangan orang-orang di atas. Yang di Indonesia lain redaksinya. Orang-orang roja'iyin, haling-lingnya halabiyin, rohailin di Indonesia ini, bahasanya berbeda. Bahasa mereka adalah, kalau di antara kami, kami hanya saling menasehati. Kami hanya, natanasoh fima bainana. Kalau kami saling menasehati, kalau kami tidak ada kayak mereka, tahdir-tahdir itu tidak ada. Tidak ada. Kayak mereka yang jamaah tahdir. Kami hanya menasehati. Kawan. Ya jangan heran kalau di antara mereka ya kadang-kadang ya kayak gaduh-gaduh gitu ya, Pak. Macam-macam. Karena kelasiku. Nah, ketika ada orang yang sesat, yang menyimpang, yang salah bagaimana? Nasihati. Sudah kami nasihati lagi. Sudah kita adakan majelis satu, majelis dua, majelis tiga, majelis ini, majelis itu, tempat ini, tempat itu. Sudah lagi. Sudah kita sebutkan semuanya dengan cara yang halus, agak kasar, agak kenceng, sampai uring-uringan. Sudah. Dan terima, ya lagi. Kalau antum gak terima sama mereka, cari yang lain, cari yang lain. Cari yang lain, nasihati mereka. Sudah, lagi, lagi. Sampai kapan? Pokoknya lagi, nasihati. Itu mereka. Itulah mereka. Di tengah-tengah mereka. Tapi kalau sudah urusannya menyikapi kita, lupa dengan kaidah ini. Tidak ada kalimat saling menasihati, nasihati, nasihati. Tidak ada. Langsung vonis. Ada hadadiyah. Ada hadadi. Wah, ini orang yang ekstrim tahdirnya. Gulatu tahdir, gulatu tajrih, madakhilah, dan yang lain-lain. Loh, itu namanya hawa nafsu. Barakallah. Itu mereka. Ingat, kalau kita tergantung model kesalahannya. Mungkin nasihat cukup. Mungkin juga harus ditahdir. Mungkin juga harus divonis. Barakallahu. Ini kalimat-kalimat. Akarnya dari Ikhwanul Muslimin. Orang-orang Ikhwanul Muslimin punya kaidah. Nahnu du'at. Lasna kubar. Ada yang matanya M? Wah, itu. Enggak ada yang tahu ya. Itu mereka ya, Pak. Nahnu du'at, kami hanya dai. Lafna qubat, kami bukan qadhi yang menfonis. Itu qadhi ikhlul muslimin. Sama dengan yang tadi ya. Pas lain redaksinya tapi maknanya adalah sama. Menghancurkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menghancurkan prinsip al-wala' wal bara', menghancurkan kitab-kitabnya para ulama. Pakar akidah dan yang lain-lainnya yang membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Allahul musta'an. Paham ini? Jangan dikira 11-12 dengan salafi. Tidak. 11-12 dengan ikhwanul muslimin. Barakallah. Baru satu ya ikhwan ya. Sudah hampir setengah tiga. Bukunya tebal ini. Ini sempat saya print yang ini. Jangan diambil ya. Di antara yang mereka munculkan barakallahu fikum, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah al-jarh wa ta'dil. Ini yang paling pandai bermain-main dengan bab ini, Ali Hasan Al-Halabi. Dan fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh para ulama sekarang ini dia. Bermain-main sekian puluh kaidah dia munculkan, semuanya enggak ada yang beres. Semakin menambah penyimpangan-penyimpangan dia barakallahu. Di antara yang mereka munculkan terkait dengan al-jarh wa ta'dil, terkait dengan jarh, ialah istirathul ijma' fi qabulil jarh. Mempersyaratkan adanya ijma' ulama di dalam menerima kritikan, dalam menerima yang namanya jarah. Ini kalau ada seorang talibul ilmi, penuntut ilmu barakallahu fikum yang belajar agama, belajar ilmu mustalahul hadis akan ketawa ya. Hanya menertawakan orang ini. Gak nyana gitu ya, gak nyono. Kok orang yang dulunya seperti itu kok jadi begini gitu ya. Ulama siapa yang mengatakan demikian? Ulama siapa yang mempersyaratkan harus adanya ijma' ulama untuk menerima kritikan? Tidak ada yang mengatakan demikian. Illa al-Halabi. Kalau ada ijma' ulama jelas. Diambil. Ketika kebanyakan ulama berbicara dengan hujjah, diambil. Empat orang ulama berbicara dengan hujjah, diambil. Dua orang ulama berbicara dengan hujjah, diambil. Bahkan satu orang alim mu'tabar berbicara menjarah dengan hujjah, dengan dalil, ini yang mu'tabar. Walaupun yang mentazkiyah, yang mentadil puluhan orang, ini enggak dianggap. Selama jarahnya dengan hujjah. Al-jarh mufassar muqaddam ala ta'dil. Yang namanya kritikan yang rinci dengan dalil didahulukan daripada pujian-pujian yang ada. Walaupun jumlahnya yang memuji lebih banyak. Apalagi jumlahnya seimbang, maka dipakai oleh para ulama. Harakulah. Begitu mengerti? Oh, enggak. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bukan ijma', salah bahasa. Yang dimaksud adalah ishtiratul iqna'. Bukan ijma', tapi iqna' fi qabulul jarh. Dipersyaratkan harus merasa mantap dengan hujjah yang kamu berikan, baru diterima jarahnya. Jadi ketika ada orang yang menyimpang, barakallahu fikum, ketika ada orang yang menyimpang, kritikan kamu diterima kalau hujjah kamu diterima dengan mantap sama dia, sama yang yang dijarah tadi. Ini pun juga demikian. Ulama siapa memang katakan demikian. Yang dituntut itu adalah hujjah dan dalil pada kritikan tadi. Namanya tafsir jarahnya. Itu kalau ada ulama yang mentakdil. Tidak harus orang tadi qanaah, merasa mantap dengan kritikan tadi. Sebab umumnya enggak ada yang mau nerima. Yang namanya ashabul ahwa'ul bid'ah sudah terkotori pemahaman dia, pemikiran dia dengan kotoran-kotoran bid'ah dan penyimpangan. Justru yang dipersyaratkan adalah adanya hujjah, adanya dalil, adanya bukti pada pihak yang mengkritik. Itu kalau bertabrakan dengan ulama lain yang mentakdil, yang memuji. Tapi kalau tidak ada yang memuji dia, hanya ada ulama yang mengkritik, walaupun dengan global cukup. Itu ilmu yang dikaji oleh para ulama unam dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, ilmu jarh wa ta'dil barakallahu. Ini semuanya fungsinya adalah menolak bantahan-bantahan para ulama, menolak kritikan-kritikan para ulama, menolak jarahnya para ulama, memayungi orang-orang yang menyimpang tadi. Enggak terima. Ini enggak ada ijma. Enggak diterima. Dia enggak mantap dengan cara omongannya kamu. Gitu ya. Itu kaidahnya Halabiyah yang di sana. Yang orang Indonesia lain redaksinya. Lain redaksinya. Mereka tidak menggunakan istilah ijma. Tapi mereka menggunakan istilah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, tidak ada ijma'nya ulama. Tidak ada kelas itu. Ini sebagai dalil, sebagai argumentasi untuk mementahkan semua bantahan terkait dengan Ihya Uturas Al-Kuwaitiyah, Jum'iyah Ihya Uturas Al-Kuwaitiyah, yang dikatakan oleh orang-orang yang sangat tahu betul Jum'iyah tadi sebagai Jum'iyatun Hizbiyah, padanya ada bai'at dan segala macamnya. Mereka mengatakan, enggak bisa kita mengatakan Jum'iyah Hizbiyah. Lu kenapa? Khilaf di kalangan para ulama. Masih ada ulama yang memuji, yang merekomendasi. Bahkan yang merekomendasi lebih senior daripada yang tidak. Yang mengkritik itu Syekh Al-Bani rahimahullah, seni junior ini. Yang mengatakan Hizbiyah Syekh Ahmad An-Najmi junior. La haula wala quwata illa billah. Ini mereka. Ini di tepis semuanya dengan kata-kata yang semacam ini para pelatih. Terus berlanjut dalam semua hal. Kalau urusan intinya, urusan jum'iyahnya saja ikhtilaf para ulama, apalagi terkait dengan orang-orang yang terlibat dengannya, berarti tidak bisa kita mengatakan Abdul Hakim Abdad misalkan, tidak bisa kita mengatakan dia seorang hizbi. Tidak bisa kita mengatakan Azhar bin Ghufran yang di Cidayu sana sebagai orang yang menyimpang. Tidak bisa. Perkara khilaf. Intinya masalah jum'iyah isautur saja masih diperbincangkan oleh para ulama, apalagi yang orang-orangnya ini. Tidak bisa. Wah, salah yang mengatakan mereka itu sururi atau hizbi atau pemayyi. Tidak boleh itu. Perkaranya khilaf ya. Terus berlanjut. Terus gimana kalau kita talim sama dia? Ya enggak ada masalah, perkara ikhtilafiyah di kalangan ulama. Silakan aja belajar sama dia. Terus merembet, ditolak semua kalamnya para ulama, memayungi orang yang menyimpang tadi. Itu terjadi. Ini omongan-omongan orang-orang yang masuk ke linknya mutalawinin. Jangan paksa saya untuk menyebut namanya dia. Para kelas itu. Seperti itu keadaan dia. Ini membahayakan. Baik, redaksi yang lain lagi ialah ketika ada keterangan para ulama, penjelasannya para ulama, jarahnya para ulama, hujahnya jelas dan gamblang, mereka akan menepisnya dengan satu kalimat yang simpel, nyelekit. Tidak usah sibuk dengan masalah seperti ini. Paham itu? Ya akhila tashtaghilu bil khitan, istaghilu bil ilm. Sibuklah dengan ilmu, sibuk dengan belajar, sibuk dengan taklim. Jangan sibuk dengan masalah seperti ini, masalah fitnah, mengeraskan hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalamnya para ulama kibar ilmiah tentang sebuah fitnah, tentang sebuah fitnah, bukan ucapan fitnah. Ucapan ulama tentang sebuah fitnah yang betul-betul membahayakan akidah Anda, manhaj Anda. Enggak punya jawaban. Jangan disibukkan dengan masalah seperti itu. Wih, luar biasa. Itulah mereka. Dimentahkan semua tadi dalam rangka untuk mengayomi orang yang menyimpang dan membantah orang-orang yang ahlus sunnah yang berusaha membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka dengan kaidah-kaidah tadi. Itu yang di Indonesia. Ya. Semuanya mirip. Dan yang ini pakai bahasa Arab, yang ini pakai bahasa Indonesia, yang ini penjabarannya pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia, yang ini resaksinya mereka sendiri. Tapi semua adalah sama. Tidak ada ijma' ulama dan tidak itna' dalam perkara jarahnya. Sehingga tidak diterima jarahnya. Allahumma musta'an. Sebagian mereka mengatakan lagi yang namanya jarah wa ta'dil itu terkait dengan para rawi-rawi hadis. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang dikatakan mubtadi, ini ikhwani, ini sururi. Itu tidak ada hubungannya. Itu terkait dengan ilmu rawi-rawi saja. Na'udzubillah min dzalik. Pembodohan umat. Ilmu jarah wa ta'dil yang disebutkan para ulama dalam ilmu mustalah. Tidak hanya menghukumi rawi hadis, rawi yang hafiz, yang hafalannya bagus, yang mutqin, yang terpercaya. Tapi juga menghukumi keadilan dia. Seorang sunni atau seorang mubtadi. Disitulah ulama berbicara. Ada khariji, ada rafidi, ada qadari. Rumiyah bil qadar, rumiyah bin nasab, rumiyah bin tajahum, rumiyah bin asyariyah. Disitu tempatnya. Sehingga bukan hanya untuk perawi-perawi hadis, tapi untuk semuanya. Bermain-main dengan yang namanya kaidah. Sehingga orang yang awamul muslimin bingung. Dikasih hujah atau dikasih syubhat semacam itu, tidak bisa ngomong. Gimana ya? Dikarenakan ya belum levelnya antum untuk mencernanya. Tapi bagi yang memiliki ilmu, akan mengatakan penyimpangannya sangat besar. Meruntuhkan kitab-kitab jarah wa ta'dilnya para ulama kita. Meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara'. Meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga penyimpangannya sangat-sangat fatal. Masih banyak lagi yang lainnya ya kawan. Intinya itu semuanya kembali muaranya kepada manhajut tanyyi', melembekkan manhaj yang tegas dari salafus saleh, dan muaranya kepada muwazanah, dan muaranya kepada ikhwan muslimin, kaidah ikhwaniyah yang disebutkan di atas. namanya IM3. Barakallahu fikum. Antum masih belum membahas lagi yang lain di antara yang kena manhajut tamyi ini, yang di Yaman sana, yang di linknya Ma'bariyin Al-Ma'abirah ini. Barakallahu fikum. Ya. Terkena manhajut tamyi terkait dengan wasiqah ta'ayush dengan Rafidah. Akhirnya melebar-melebar tambah parah. Ngeling sendiri. Ini linknya Mutalawinin yang ada di Indonesia, MLM yang di Indonesia larinya ke Yaman sana. Tapi subhanallah, yang MLM ini di sininya ngeling dan mulai berkolaborasi dengan Raja'iyin dan Halafiyin. Klub ketemu di bawah, nanti ketemu di atas. Wassalam. Tapi enggak tahu apakah dikatakan IM4. Allah alam. Jelas semuanya masuk dalam kerangkat tamyi. Barakallahu fikum. Hati-hati. Semakin lama semakin samar, semakin samar, semakin samar. Jangan bermudah-mudah. Dan juga jangan terlalu kasar dan keras. Mu'tadil, yang tengah sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah dan bimbingan para ulama Sunnah. Barakallahu fikum. Dan penting untuk disampaikan, barakallahu fikum, diupayakan sekuat tenaga jangan sampai Anda lepas dari ikhwah salafiyin dan masyaikhus sunnah. Fitnah apapun yang melanda, gesekan apapun yang melanda, trouble apapun yang melanda, atau masalah pribadi barangkali yang muncul tengah-tengah Anda, sedikitpun jangan sampai lepas dari manhaj salaf, jangan sampai lepas dari ikhwah salafiyin, jangan sampai lepas dari doa salafiyin dan masyaikhus salafiyin. Kita untuk menjauh dari mereka, banyak serigala, serigala berbaju salaf di luar sana akan memangsa orang-orang yang menyimpang tadi dengan tanpa dia sadari. Sedikit seret-seret dilemparkan lebih jauh dari yang diduga, barakallahu fikum. Hati-hati. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ini semua kita sampaikan untuk menerangkan yang hak, sedikit pun bukan terkait dengan pelampiasan hawa nafsu. Tidak ada utang piutang saya dengan dia dan mereka semua. Tidak ada hubungan dagang saya dengan mereka semua. Tidak ada masalah pribadi saya dengan mereka semua. Semua terkait dengan masalah prinsip. Selama mereka untuk menegakkan upaya nahi mungkar. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu fadhlu.